Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita teruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Shalah setelah sebelumnya kitab yang pertama di Bulughul Maram yaitu kitab Thaharah. Tentang thaharah, situ bagaimana berwudu, jenis-jenis air, demikian juga tempat-tempat air. Ya, dan kita di kitab Shalah sekarang ini. Sudah kita selesaikan bab yang ketujuh yaitu bab tentang sifat shalah. Sifat salat, tata cara salat itu bab yang penting. Hendaknya diulang-ulang, dimurojaah. Disebutkan di antaranya ya, diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, kemudian juga boleh disebutkan zikir-zikir setelah selesai salat. Demikian juga seorang untuk salat dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu kemudian duduk. Adapun untuk sholat sunnah maka boleh, walaupun dia kuat sholat dalam keadaan duduk boleh. Berikutnya kita masuk bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini bab sujudu sahwi wa ghairuhu. Ya. Bab sujudu sahwi wa ghairihi. Bab sujud sahwi dan selainnya. Min sujudi tilawah wa syukri. Dari sujud tilawah dan sujud syukur. Ya itu. Jadi yang akan dibahas di sini adalah tentang sujud sahwi, demikian juga sujud tilawah, demikian juga sujud syukur. Disebutkan tentang sujud sahwi sendiri. Disebutkan di Tawdhiul Ahkam ya. As-sahwi sendiri diambil dari lafaz sah. Kemudian di situ masdarnya adalah sahwan. Maksudnya adalah dhuhul akal. Yakni tidak memperhatikannya akal atau ghaflah, lalai. Yaitu sahwi yaitu apa? Lalai. Seorang lalai untuk melakukan beberapa kewajiban atau rukun-rukun dari gerakan-gerakan sholat ya, sehingga dia lupa melakukan hal tersebut. Maka ini dibicarakan tentang hukum seseorang ketika lupa di dalam sholatnya. Sedangkan sujud tilawah ya, ini sujud karena dia membaca beberapa ayat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang di situ dianjurkan untuk kemudian sujud. Ya, nanti akan dibicarakan masalah ini. Demikian juga sujud syukur. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia syukur, bersyukur dan sujud di situ. Ya itu. Kemudian juga disebutkan tentang hukum tentang sujud sahwi ini sendiri. Terjadi perselisihan dengan para ulama. Terjadi perselisihan di kalangan mereka tentang hukum sujud sahwi. Sebagian berpendapat bahwa itu adalah sunnah saja. Ya. Tapi tidak ada disebutkan oleh para ulama dalil dari orang yang mengatakan sunnah saja. Yang lebih tepat sujud sahwi itu adalah hukumnya wajib. Bahkan disebutkan di sini jumhur ulama yang mereka berpendapat bahwa sujud sahwi itu adalah wajib seperti pendapat Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik. Ya, demikian juga yang lainnya. Jadi sujud sahwi mereka berselisih para ulama setelah tadi disebutkan tentang sujud sahwi sendiri, ya sahwi sendiri dari fi'il madhi saha, yakni lupa. Disebutkan pendapat yang tepat bahwa sujud sahwi seorang ketika sholat kemudian lupa tidak melakukan gerakan sholat seperti punya lupa melakukan sujud atau lupa melakukan tasyahud awal, maka seperti ini akan dibahas di bab ini. Jumhur ulama berpendapat adalah wajib. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagai Imam Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza zada ar-rajul aw naqasa," apabila seorang ketika salat dia menambah atau kurang, fal yasjud, maka hendaknya dia sujud. Di sini dengan lam amr. Saja data ini dengan dua kali sujud qabla ayyusalim, sebelum dia itu salam. Itu. Demikian juga hadis Abdullah bin Mas'ud. Utang dari juga pada tahar rasulat, untuk dia berusaha mencari kebenaran. Fal yutim alaih, kemudian dia menyempurnakan atasnya. Tsummal yasjud sajadatain, kemudian dia sujud dua kali sujud. Nah, dari sini menunjukkan apa? Wajib. Sujud sahwi itu adalah wajib. Imam Syafi'i berpendapat sunnah saja, tapi yang benar adalah wajib. Kalau kita lupa, wajib untuk kemudian sujud sahwi dua kali sujud. Bahkan Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, boleh sama man lam yujibha, tidak ada bersama orang yang mengatakan tidak wajib hujah, tidak ada hujah, tidak ada alasan mereka mengatakan sunnah itu tidak ada. Ya itu. Jadi hukum sujud sahwi itu adalah apa? Adalah wajib. Dari situ ada ya, sujud sahwi itu dua salam atau satu salam. Ya, nanti akan dirinci. Sebagian ulama berpendapat seperti Ibnu Abdul Bar berpendapat, setelah salam atau sebelum salam tidak masalah. Ya, umpamanya kita lupa melakukan tasyahud awal, umpamanya tasyahud awal lupa ini, maka seperti ini ya, kalau kita lupa maka tidak perlu mengulangi rukun, cukup kita melakukan apa? Melakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya itu? Setelah selesai semua gerakan, ketika kita mau salam, kita sujud dua kali Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi mengucap Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, ya, kemudian Allahu Akbar lagi, kemudian apa? Salam. Boleh di situ menurut Ibnu Abdul Bar wa ta'ala, apapun bentuk-bentuk kita lupa, boleh itu salamnya, ya, dua kali boleh satu kali. Boleh kita setelah selesai tasyahud akhir salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam. Boleh juga, ya, setelah kita tasyahud akhir sujud dua kali baru salam, boleh. Ya itu. Seperti ini mudah kan itu. Karena kadang-kadang untuk kita membedakan antara ini dan itu, bagaimana kalau kelebihan, bagaimana kalau kemudian kurang, ya, bagaimana kalau kemudian lupa ini umpamanya. Kadang kita harus membedakan, kadang sulit. Ibnu Abdul Bar beliau berpendapat boleh kita salam dua kali, boleh kita salam satu kali. Ya itu aja. Kemudian berikutnya kita baca di sini hadis yang pertama. Qala wa ta'ala wa an Abdullah bin Muhaynah, dari sahabat Abdullah bin Muhaynah radhiyallahu anhu. Di sini sebagai Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Anna Nabi sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, salat bersama dengan mereka para sahabat adzuhur, salat zuhur bersama-sama berjamaah. Faqama fi rakataini ulayyin, maka beliau berdiri di dua rakaat yang pertama. Ya, harusnya kan apa? Tasyahud awal kan? Disebutkan ini salat zuhur kan? Salat zuhur kan dua kali tasyahud, empat rakaat. Yang pertama beliau lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Walam yajlis, beliau tidak duduk. Ya, dan kita ketahui itu adalah apa? Wajib. Tapi kalau lupa cukup dengan apa? Dengan melakukan sujud, ya, sujud sahwi, sujud karena lupa. Bapa mana sumahu, maka berdiri manusia bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza qada shalah, sampai ya ketika selesai sholat. Ya, ini karena Nabi berdiri tidak duduk kan? Maka para sahabat pun berdiri mereka semua, melanjutkan rakaat yang ketiga kan itu. Sampai ketika qada shalah, ketika sudah selesai sholat, wantadara nas taslimahu, dan manusia menunggu salamnya Nabi. Nabi kemudian apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bahwa beliau lupa, ya, lupa melakukan tasyahud awal ini. Takbara, beliau pun takbir wa jalisun, dalam keadaan beliau duduk. Ya, manusia sedang menunggu ini, menunggu salam. Ternyata Nabi malah takbir. Ya. Dan beliau waktu itu dalam keadaan duduk kan itu. Manusia sedang menunggu salamnya Nabi, tapi Nabi tidak salam. Beliau malah takbir. Wa sajada sajadaini, beliau pun sujud dua kali. Nah, paham, ini namanya sujud sahwi. ya, sebelum salam Allahu Akbar, kemudian apa, sujud dua kali sujud. Jadi Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar lagi, berdiri lagi kan, ini tetap dalam duduk, kemudian bilang Allahu Akbar lagi, sujud lagi, kemudian bilang Allahu Akbar lagi, ya, duduk lagi, baru salam, kan itu. Qabla ayyus salima, sebelum beliau salam, summa salam, kemudian beliau salam. Nah itu. Jadi berapa kali salam ini? Sekali salam saja. Nah itu. Akhraju Sabah mengeluarkannya yang 4. Ya, ya Sabah ini mengeluarkannya yang 7. Berarti dari yang 6 itu Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa darlah dulu Bukhari ini lafadz Imam Bukhari. Sampai di sini dulu, sebab juga sudah ini kontrol. Sudah boleh.